Mitra bisnis sebelum ini, Kwi Kiangi telah mengungkapkan, seandainya pemerintah mau berperan lebih besar di segala bidang serta tidak terbelenggu pada pola berpikir liberal yang melepaskan segala aspek kehidupan bangsa pada mekanisme pasar bebas yang tanpa batas, maka berbagai masalah bangsa mulai dari lemahnya ketahanan pangan, minimnya infrastruktur, korupsi hingga rusaknya tatanan ekonomi tidak akan terjadi seperti sekarang yang membutuhkan tenaga ekstra untuk membenahinya kembali. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak menyebutkan alokasi APBN untuk memperbaiki tatanan ekonomi seperti menghentikan praktek kartel harga hanya sementara. Lantas apakah hal yang sama juga perlu dilakukan pada sektor agro yang diketahui produktif? Ya, kalau memang, makanya itu case by case, kita tidak bisa pukul rata. Kalau memang tanah itu misalnya cocok untuk suatu komoditi tertentu yang kebutuhan kita tidak besar, tapi produksinya besar ya diekspor. Karena kita dapat duit. Uangnya itu lalu dipakai untuk bahan-bahan pangan lain yang kita tidak mampu atau iklimnya tidak cocok. Kalau ada komoditi yang pas untuk dibegitukan, ya dibegitukanlah. Dan bahkan tidak oleh Bulog. Oleh BUMN dalam bidang perdagangan yang dulu kita miliki, kan? Bukankah kita masih punya BUMN industri dan perdagangan seperti RNI yang bermain dari hulu hingga hilir, Pak Kwi? Iya. Dan laginya kan juga, apa itu, tidak mereka kan orientasinya mulai bahasa gitu kan. Ya bolehlah, tapi orientasi yang paling utama adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan perusahaan itu. Gitu. Nah, menurut Bapak, jika ada BUMN yang bermain dari hulu hingga hilir, apakah hal itu bisa dikatakan merusak juga? Tidak. Kalau hitung-hitungannya bagaimana? Artinya setelah Anda melakukan itu, saya mau lihat isi perutnya, laporan keuangan persisnya bagaimana. Laba ruginya di mana? Apa betul bisa diadu efisiensinya dengan swasta? Kalau bisa, silakan. Tapi Pak, RNI terbukti mampu bersaing dengan swasta. Salah satunya bisa dilihat dari kemampuannya untuk menyediakan gula berkualitas dengan harga terjangkau untuk rakyat. Ya, ya boleh kalau begitu, boleh. Jadi dalam hal-hal seperti itu, pragmatis saja. Makanya satu prinsip dari platform saya adalah campur tangan pemerintah tidak boleh dicabukan. Tidak boleh dibatasi. Artinya tidak boleh dibatasi yang pembatasannya itu didasarkan atas ideologi. Demikian Kwi Kiangi, Benny Rahmadi, Paz FM.